الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kita langsung saja masuk ke poin ke-22 yaitu isbatu tanzilil Qur'ani minallahi ta'ala, yaitu isbat penetapan diturunkannya Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekhul Islam membawakan ayat-ayat, yang ayat-ayat yang beliau bawakan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu adalah munazzalun, yaitu diturunkan dari Allah. Maka kalau diturunkan maknanya adalah Allah Ta'ala berfirman dengan Al-Qur'an tersebut, berfirman melalui Al-Qur'an tersebut yaitu dengan suara yang didengar oleh Jibril alaihissalam. Maka Jibril membawa turun kepada Nabi dan menyampaikannya, kemudian didengar oleh Nabi dan Nabi SAW memperdengarkannya kepada umat hingga sampai kepada kita hari ini. Jadi Al-Quran diturunkan ini maknanya Allah takallama bihi, Allah berfirman dengan Al-Quran tadi, bisautin sami'ahu Jibril, dengan suara yang didengar oleh Jibril. Bahasan ini sudah kita bahas kemarin di isbat sifat kalam, di mana perbedaan antara ahli sunnati wal jamaah dengan asy'ariyah dalam menetapkan sifat kalam bagi Allah, di mana asy'ariyah menafikan sifat menafikan bahwasanya kalam Allah tersebut tanpa huruf dan tanpa suara, dinafikan adanya huruf dan suara oleh asy'ariyah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kemudian beliau membawakan ayat wa hadza kitabun anzalnahu mubarak, dan ini adalah Al-Qur'an, ini adalah kitab, anzalnahu, yang kami turunkannya, mubarakun, dengan penuh keberkahan. Perhatikan, ada dua sifat yang disifati oleh Allah terkait Al-Qur'an. Yang pertama, Allah mensifati Al-Qur'an ini yaitu dengan sifat inzal, yaitu Al-Qur'an diturunkan. Yang kedua yaitu mubarak, diberkahi. Ya, langsung saja kita bawakan perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau berkata, "Lamma arada al-mu'allif rahimahullah al-ayati ad-dalati ala isbatil kalami lillahi ta'ala." Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, tatkala al-mu'allif yaitu Ibnu Taimiyah membawakan berbagai ayat yang menunjukkan atas penetapan sifat kalam bagi Allah di pembahasan sebelumnya, yaitu di poin ke-21. Wa anna al-Qur'ana al-'azima min kalamihi subhanahu, dan bahwasanya Al-Qur'an yang agung ini itu adalah bagian dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekhul Islam di sini syara', beliau memulai di sini fi siyaqil ayati ad-dalati 'ala anna al-Qur'ana munazzalun min 'indillah. Maka beliau di sini membawakan, sebentar ya, ini mikdal keluar ya. Dalam. Nah, iya. Kemudian beliau membawakan ayat, berbagai ayat ya di sini yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah munazzalun, diturunkan min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman wa hadza al-isyarah ila al-Qur'anil Karim. Wa hadza, maka ini adalah isyarat kepada Al-Qur'anil Karim. Wasmul isyarah mubtala'un. Nah, kalau dalam ilmu grammar nahwu, ismul isyarah ini, isim isyarah ini adalah mubtada. Wa hadza kitabunnya, nanti itu sebagai khabar. Ya, yang belajar menulis surah di sini sama Ustaz Jumakir sudah kenal mubtada khabar? Sudah. Nah, alhamdulillah kalau sudah kenal, ya. Kitabun wa khabaruhu kitabun. Sedangkan khabarnya adalah kitabun. Hada kitabun. Al-Qur'an ini adalah sebuah kitab. Nah, Allah berikan sifat. Anzalnahu mubarak. Yang kami turunkan dan diberkahi. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, sifatani li kitab, ya. Maka ini adalah dua sifat bagi kitab tadi, yaitu kitab Al-Qur'an. Wa qaddama sifatal inzari, dan Allah mendahulukan dengan sifat inzal, bahwasanya Al-Qur'an diturunkan. Kenapa bukan keberkahan yang pertama disifati dari Al-Qur'an, malah yang didahulukan adalah inzal, yaitu diturunkan? Li annal kuffara yunkirunaha. Karena orang-orang kafir mengingkari bahwa Al-Qur'an tersebut diturunkan. Bahwasanya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Jibril. Orang kafir mengingkarinya. Maka Allah Ta'ala mensifati Al-Quran ini yang pertama ialah dengan sifat inzal, yaitu Al-Quran diturunkan. Wal-mubarak, sedangkan mubarak, mubarak itu maknanya adalah kathirul barakah, yaitu banyak berkahnya. Lima huwa mustamilun alaihi minal manafi'i ad-diniyati wa dunyawiyah. Karena Al-Quran ini mustamilun, mencakup alai manafi', mencakup manafi', berbagai manfaat diniyah, manfaat agama, dan juga manfaat duniawiyah. Kalau manfaat agama jelas Al-Quran ini menjadi sumber hidayah, membacanya adalah sebagai sebuah pahala, dan Al-Quran juga dapat memberikan syafaat, Al-Quran sebagai syafaat. Nah, adapun manfaat duniawiyah, bahwasanya Al-Quran dengan membacanya mendapatkan ketentraman. Al-Quran dengan membacanya akan mendapatkan kesembuhan. Al-Quran dengan membacanya maka akan menghilangkan gundah gulana. Al-Quran dengan membacanya akan menambah pengetahuan, dan seterusnya dari manfaat-manfaat yang ada di Al-Quran, dari sisi manfaat diniyah, agama, maupun dari sisi manfaat duniawiyah. Kemudian Syekh menyatakan lagi, wa qawlu, dan kemudian firman Allah Ta'ala yang dibawakan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah Ta'ala, walau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kemudian Ibn Taymiyyah rahimahullah Ta'ala beliau membawakan ayat di sini, yaitu di surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Lau anzalna hadzal Qur'an, seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada jabal, ala jabalin, kepada gunung, la ra'aitah, maka pastilah anda akan melihat gunung tersebut khasyian, tunduk, mutasaddian, kemudian hancur terbelah. Kenapa demikian? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Hada ikhbarun an idhamatil Qur'ani. Maka kata Syekh, ini adalah kabar tentang keagungan Al-Qur'an. Wa annahu haqiqun bi an takhsha'alahu al-qulub. Maka sudah sepatutnya qulub, yaitu qalbu takhsha, dia khusyuk, takut kepada Al-Qur'an, kepadanya, kepada Allah. Fa innahu law unzila ala jabalin ma'a kaunihi fi ghayatil qaswati wasyiddati wassalabati. Kemudian kata Syekh, ya, maka sesungguhnya Al-Qur'an seandainya dia diturunkan kepada gunung, padahal gunung tersebut dengan keadaannya fi ghayatil qaswah, dalam puncak yang qaswah, yang sangat keras, wasyiddah, demikian pula dia keras, wassalabah, sama maknanya ini semua, keras. Dia sangat keras. Kemudian kata Syekh, lau fahima hadzal Qur'ana la khasha'a wa tasadda'a min khaufillah. Seandainya Al-Qur'an ini memahami, seandainya gunung ini memahami Al-Qur'an, maka pastilah dia khasha'a, dia takut. Wa tasadda'a, dia pasti terbelah. Kenapa demikian? Min khasyatin, min khaufillah, karena takut kepada Allah. Hadaran min iqabihi, karena khawatir atas hukuman-hukumannya. Fakaifa yaliku bikum ayyuhal bashar, maka bagaimana dengan kalian wahai manusia? Ya, apakah kalian enggak layak? Alla talina qulubukum wa takhsha'a. Tidaklah lembut, tidaklah mau lembut qalbu-qalbu kalian dan merasa takut kepada Allah. Wa qad fahimtum anillah wa amarahu wa tadabbartum kitabah. Padahal kalian telah memahaminya dari Allah, memahami Al-Qur'an tersebut. Wa amarahu, dan Allah memerintahkannya. Wa tadabbartum, dan kalian pun sudah mentadaburinya, mentadaburi kitabahu, kitabnya tersebut. Akan tetapi dengan keadaan sudah diketahui, sudah dipahami, sudah ditadaburi, ternyata qalbu kita tidak khusyuk, tidak takut, kemudian qalbu kita pun merasa tentram-tentram saja dengan kemaksiatan. Allah musta'an. Walaihitukulan. Kemudian yang jadi syahidnya tadi di mana? Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung. Ini poinnya di sini. Bahwasanya Al-Qur'an itu tanzil, itu diturunkan, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah taala di ayat yang dibawakan oleh Syekh, wa idza badalna ayatan makana ayatin badalna qalu innama anta muftari qala innama anta muftarin bal aktsaruhum la ya'lamun. Kemudian Syekhul Islam membawakan ayat, yaitu ayat wa idza badalna ayatan makana ayatin, seandainya kami mengganti sebuah ayat yang menggantikan tempat ayat yang lain. Kemudian kata Allah, wallahu a'lamu bima yunazzilu, dan Allah yang paling mengetahui dengan apa yang dia turunkan. Qalu innama anta muftari, mereka berkata, orang-orang kafir, wahai Muhammad, anta muftar, engkau ini hanyalah pendusta. Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan mayoritas mereka tidak mengetahui. Jadi di sini tatkala Allah Ta'ala menasakh sebuah ayat, menghapus sebuah ayat dengan ayat yang lainnya, maka ini dijadikan bahan oleh orang-orang kafir untuk mencemooh Nabi. Ya, untuk mencemooh Nabi SAW. Maka Allah turunkan ayat, ya, yang terkait dengan hal ini di ayat yang kita bacakan barusan. Ya, maka Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan wa qauluhu Ta'ala wa idza badalna ayatan makana ayah. Hada syuru' minhu subhanahu fi dzikri syubhatin kufriyatin haula al-Qur'anil Karim ma'a raddi 'alaiha. Kata Syekh membaca terkait tentang ayat wa idza badalna ayatan makana ayatin. Seandainya kami mengganti sebuah ayat, menggantikannya untuk menempati sebuah ayat yang lain. Artinya ayat yang lain dinasakh, dihapus. Dihapus hukumnya atau dihapus lafadznya, agar kemudian ditetapkan hukum yang baru. Maka orang-orang kafir berkata kepada Nabi SAW, karena Al-Quran dibawakan oleh Nabi, anda ini berdusta, kata mereka. Jadi mereka enggak paham, tidak tahu hikmah dibalik kenapa suatu hukum dihapus, suatu ayat dihapus dengan ayat yang lain. Mereka enggak paham demikian. Ya, kata Syekh, hada syuru'un minhu, maka ini adalah permulaan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala fi dzikri syubhatin kufriyah, yaitu dalam menyebutkan syubhat kekafiran haulal Qur'anil Karim, seputar Al-Qur'anil Karim, ma'a raddi 'alaiha. Nanti di bab ini pun juga disertai bantahannya. Wa qawlu badalna, dan firman Allah taala wa idza badalna, dan apabila badalna kami mengganti, makna at-tabdil, makna at-tabdil, penggantian adalah rafu syai' ma'a wad'i ghairihi makanahu. Makna at-tabdil, mengganti, adalah rafu syai', menghilangkan sesuatu, mengangkat sesuatu, diangkat, dihilangkan, ma'a wad'i ghairihi, kemudian diletakkan diletakkan ya benda yang lain, sesuatu yang lain. Makanahu di posisi pada yang di posisinya. Misalkan si A diangkat, kemudian diletakkan di B, si B di posisi si A. Ya, ini namanya tabdil, mengganti suatu hal dengan hal yang lain di posisi yang sama. Ini namanya apa? Tabdil. Wa tabdilul ayah. Nah, adapun yang dimaksud mentabdil ayat Al-Qur'an adalah raf'uha bi ukhra ghairiha, yaitu mengangkatnya dengan selainnya, maka dengan selainnya di tempatnya. Wa huwa nasbuha bi ayatin siwaha, yaitu menasakh, menghapus ayat, ya menghapusnya, menghapus ayat dengan ayat siwaha, dengan ayat yang selainnya. Nah, ini biasa, ini dikenal oleh karangan para pembelajar ilmu usul fikih, ilmu usul tafsir, ya mereka mempelajari bahwasanya ada ayat yang dinasakh, namanya ayatnya mansukh, yang dihapus, yang menghapusnya itu dengan ayat yang lain. Nah, barakallahu fikum. Dan dalam kajian ilmu usul fikih, namanya ayat yang dinasakh, ada yang sudah dinasakh pula hukumnya, ada yang tidak dinasakh hukumnya. Ya, itu di kajian usul fikih. Kemudian, qalu, mereka menyatakan, ay kufar, yaitu orang kafir, kufar Quraisy, itu orang-orang kafir Quraisy, jahiluna lil al-jahiluna lil hikmati fin naskhi, yang mereka jahil, tidak mengetahui apa hikmah dibalik menasakh ayat, menghapus ayat kemudian diganti dengan ayat yang lainnya. Innama anta ya Muhammadu, innama anta, kata mereka, sesungguhnya engkau, maksudnya di sini adalah Muhammad SAW, muftarin, engkau adalah muftar. Apa itu? Kadibun, mukhtaliqun, mutaqawwilun ala Allah, sesungguhnya engkau pendusta, orang yang suka membuat-buat, mutaqawwil, membuat perkataan-perkataan palsu ala Allah, atas nama Allah. Haitsu taz'umu annahu amaraka bi syai'in thumma taz'umu annahu amaraka bi khilafihi, yaitu di mana taz'umu, kata musyrikin Quraisy, anda menyangka bahwa Allah memerintahkan anda dengan sesuatu hal, bi syai'in thumma taz'umu annahu amaraka bi khilafihi, kemudian anda menyangka, ini persepsi dari musyrikin Quraisy ya, yang dianggap oleh Syekh terkait makna ayat ini. Kemudian anda menyangka, wahai Nabi, annahu amaraka bi khilafi, Allah memerintahkan anda untuk melakukan yang berbeda dengan apa yang Allah firmankan. Nah, ini asumsinya begitu kurang lebih. Faradallahu alaihim bima yufidu jahlahum, maka Allah membantah mereka, ya, membantah mereka dengan sebuah bantahan yang menunjukkan kebodohan mereka. Faqal, maka Allah berfirman, bal aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi mayoritas mereka tidak mengetahuinya. Mayoritas orang-orang kafir tidak mengetahui hal ini. Ya, la ya'lamuna syai'an minal ilmi aslan, tidak mengetahui sedikit pun dari ilmu nasakh mansukh itu sendiri. Aslan, sama sekali. Orang-orang kafir enggak paham sama sekali. Aula ya'lamuna al-hikmata fil naskhi, atau mereka tidak mengetahui apa ilmu di balik hikmah dinaskhnya ayat Al-Qur'an dengan ayat yang lain. Wa innahu mabniyun 'alal masalih, maka sesungguhnya penasakhan Al-Qur'an ini, penghapusan ayat Al-Qur'an diganti dengan ayat yang lain, maka ini adalah dibangun di atas kemaslahatan-kemaslahatan allati ya'lamuha Allah subhanahu, yang diketahui oleh Allah taala semata. Faqad yakunu fi syar'i hadha syai'i maslahatun mu'aqqatatun biwaqtin, nah terkadang pada pensyariatannya, pensyariatan hal ini itu mengandung maslahat yang mu'aqqatatun, yang bersifat sementara, biwaktin, pada waktu tertentu. Tsumma takunul maslahatu ba'da dzalikal waqti, kemudian maslahat itu, maslahat tersebut setelahnya, setelah waktu tersebut, fi syara'i ghairi. Ya fi syara'i ghairi, ya ialah untuk syariat yang lainnya. Law in kashafa al-ghita'u li ha'ula'il kafarati la'alimu anna dhalika wajhu as-sawabi wa manhajul adli war-rifqi wal-latafi. Kemudian kata Syekh, ya kata Syekh, kemudian beliau menyatakan, law in kashafa, seandainya al-ghita, seandainya al-ghita yaitu penutup, sebuah penutup yang menutup hikmah di balik, hikmah di balik dinasah atau dihapusnya ayat dengan ayat yang lain, itu in kashafa, seandainya tersingkap liha ulai, bagi mereka al-kafarah, bagi mereka orang-orang kafir, la'ali kepada sifatnya, penyandaran kepada yang disifati ruh, ya, disandarkan kepada sifatnya. Sifatnya adalah Al-Qudus. Min Rabbik, dari Rabbnu, ay ibtida'u tanzilihi, yaitu dimulai, mulai diturunkannya Al-Quran itu, min indillah subhanahu wa ta'ala, yaitu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bilhaq, dengan hak, dengan kebenaran. Maka bilhaq ini, kalau dalam ilmu nahwu, dia menempati posisi nasab di i'rab sebagai hal. Ay muttasifan bi kaunihi haqqan, itu Al-Qur'an yang disifati, ya, yang disifati keadaannya hak sebagai kebenaran. Liyuthabbita alladhina amanu, yaitu agar berada di atas iman. Fayaqulun, maka mereka mengatakan, kullun minan nasihi wal mansuhi min indi rabbina, maka orang-orang yang tegar di atas keimanannya, mereka yang tegar-tegar di atas keimanan kepada Allah, meyakini Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, tidak mempermasalahkan ayat yang dinasakh, ada ayat yang dihapus, tidak bermasalah bagi mereka, maka mereka mengatakan, kullun minan nasikhi wal mansukhi min indi rabbina. Semua ayat, baik ayat itu yang menghapus, wal mansukh maupun yang dihapus, itu semua dari sisi Rabb kami. Wali annahum idha arafu ma fin naskhi minal masalihi sabatu alal iman. Karena mereka orang-orang yang beriman, apabila mereka mengetahui arafu ma fin nasakh, mereka mengetahui hikmah di balik dihapusnya satu ayat kemudian diganti dengan ayat yang lain, mereka mengetahui bahwa hal tersebut mengandung maslahat, masalih, berbagai maslahat, sabatu alal iman, yang dengannya mereka dapat kokoh istiqomah di atas keimanan. Wahudan wa busra lil muslimin, yang Al-Quran ini juga sebagai pemberi petunjuk dan juga sebagai kabar gembira bagi kaum muslimin. Ma'tufani ala mahalli yusabbit, ay tasbitan lahum wa hidayatan wa busran. Ini kalau dalam ilmu nahwu, ya, kalau dalam ilmu nahwu, maka hudan wa busran ini keduanya ma'tuf kepada mahal posisi liyusabbit. Liyusabbit ay tasbitan lahum, ya, agar Allah mengokohkan mereka, pengokohan untuk mereka, wa hidayatan, dan sebagai juga pemberi hidayah, ya, wa busra, dan juga sebagai kabar gembira untuk mereka. Itu jamnya mati, ya, masih jam 8 kurang aja itu. Jam 9. Thumma dzakara subhanahu syubhatan ukhra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syubhat yang lainnya, min syubabihim, yaitu yang merupakan bagian dari syubhat-syubhat mereka. Faqal, maka Allah berfirman, walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Ya. Allah Ta'ala berfirman mengenai ya, mengenai Al-Quran ini, walaqad na'lam, dan sungguh kami telah mengetahui. Ya, kalau dalam ilmu nahwu yang baru belajar bahasa Arab, mungkin akan kenal tanda-tanda fi'il. Fi'il dikenal dengan tanda qad, isin, saufa, tahta, nis, as-sakinah. Ya. Baik, perhatikan. Ya, qad. Kalau qad masuk ke fi'il mudhari, kata kerja yang sedang terjadi, itu maknanya tidak jauh dari taqlil atau taksir, sering atau jarang. Ya. Nah, kalau masuk ke fi'il madi, maknanya lah tahqiq atau takrib. Yaitu takrib, tahqiq, ya. Yaitu ya, tahqiq wuku'il fi'il. Yaitu kejadian satu kata kerja tersebut betul-betul telah terjadi, telah terrealisasi. Nah, sekarang di sini makna ayatnya walaqad na'lam, dan sungguh kami mengetahui, masuk ke fi'il mudhari, itu maknanya bukan taqlil atau taksir. Jadi maknanya bukanlah kami sering atau sering kali, acap kali mengetahui, tidak demikian. Tapi ini maknanya adalah at-tahqiq, ya. Tahqiq itu sungguh. Nah, ini seperti masuk ke fi'il madi. Allah Ta'ala berfirman, walaqad na'lam, dan sungguh kami telah mengetahui. Annahum yakulun, mereka berkata, orang-orang kafir, innama yu'allimuhu basharun. Ini orang-orang kafir berkata bahwasanya yang mengajarkan kepada Nabi adalah bashar, adalah satu sosok manusia. Kok bisa Muhammad SAW ini berbicara dengan pembicaraan yang sangat fasih, sementara dia tidak pernah bisa baca tulis? Kok bisa dia mengetahui kisah-kisah Nabi terdahulu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW lewat dakwah beliau, membacakan ayat Al-Quran, dibacakan kisah-kisah terdahulu? Maka kaum musyrikin bingung, kok bisa dia tahu? Bisa baca juga enggak? Kok bisa tahu kisah Musa, kisah Isa, kisah Ibrahim, kisah Yusuf, Sulaiman, dan yang lainnya dari kalangan para Nabi dan Rasul, sampai kisah Nabi Adam? Yang ini hanya tertera mungkin di dua kitab samawi sebelumnya, yaitu Injil dan Taurat. Dan untuk memahami Injil dan Taurat, mesti mempelajari bahasanya. Karena Injil dan Taurat tidak dalam bentuk bahasa Arab, tapi dalam bentuk bahasa Ibrani, Suryani. Maka semakin membuat bingung musyrikin Quraisy. Kok bisa? Nah, kemudian diantara mereka ada yang mengatakan, innama yu'allimuhu basyarun. Ya, ini yang mengajari Muhammad SAW ini adalah bashar, yaitu sosok seorang pria. Yang mereka menuduhkannya dalam sebuah riwayat itu adalah Buhayra, yaitu pendeta yang ada di Syam, pendeta Ahlul Kitab, ya, yang ada di Syam. Ini enggak mungkin, Buhayra bukan orang Arab, bahasanya bahasa Suryani atau Ibrani, bukan bahasa Arab. Ya. Baik, barakallahu fiik. Walaqad na'lamu anna haula'il kufar. Makna ayat ini adalah kami telah mengetahui bahwa mereka orang-orang kafir, yaqulun, mereka mengucapkan, innama ya'lamu Muhammad, innama yu'allimu Muhammadan sallam al-Qur'ana basyarun min bani Adam, laisa malakan minal malaikati. Kata mereka, yang mengajari Muhammad SAW Al-Quran, yang mengajarkan Muhammad SAW Al-Quran adalah basyarun, seorang sosok manusia. Min Bani Adam, dari kalangan Bani Adam. Laisa malakan, bukan malaikat yang seperti yang diaku. Laisa malakan minal malaikat, bukan sosok malaikat dari kalangan para malaikat. Wahadal basharul ladhi yu'allimuhu kana qad darasa at-taurata wal-injila wal-kutuba al-ajamiyah. Dan sesosok pria yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW ini, dia dulu belajar Taurat, Injil, dan kutub-kutub ajamiyah, kutub-kutub kitab-kitab non-Arab. Di anna Muhammad SAW rajulun ummiyun, karena Nabi Muhammad SAW adalah sesosok pria yang ummi, tidak bisa baca tulis. La yumkin ayyati bima dzukira fil Qur'an min akhbaril qurunil ula, maka tidak mungkin Nabi Muhammad SAW ayatia menghadirkan atau mendatangkan atau membawa di sini bima dzukira fil Quran, membawa sendiri dari kantong beliau sendiri ngarang-ngarang dengan apa yang beliau bawa seperti yang disebutkan di Al-Quran, kisah, hukum, ya, hukum-hukum, enggak mungkin. Ya. Kemudian sampai mana? Nah, ini dulu. Di anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajulun ummiyyun la yumkin ayati bima dzukira fil qurunil ula min akhbaril qurunil ula. Ya. La yumkin ayati bima dzukira fil Qur'an min akhbaril qurunil ula. Tidak mungkin Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangkan dari apa yang telah disebutkan di Al-Qur'an, ya, min akhbaril qurunil ula, berupa berita-berita, cerita-cerita generasi terdahulu. Generasinya kaum Nabi Adam, Nabi Nuh dan seterusnya. Faraddallahu alaihim, maka Allah menyanggah mereka biqaulih dengan firman-Nya, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajami, maka lisan bahasa alladzi yulhidun yang mereka condong ilaihi ajami, itu adalah bahasa ajami, ajami yaitu bahasa non Arab. Ai lisanul ladzi yaminuna ilaih, yaitu bahasa yang mereka condong kepadanya. Wa yasumuna annahu yu'allimuka ya Muhammadu ajami. Ya, yang yaitu bahasa yang kalian condong kepada, yang mereka condong padanya, dan mereka menuduh bahwa engkau wahai Muhammad yu'allimuka, yang telah yang mengajari engkau adalah ajami. Yaitu seorang non Arab. Ai ghairu arabi, itu bukan orang Arab. Bahwa la yatakallamul arabiyyah, padahal orang non Arab itu berbicara dengan selain bahasa Arab. Kok bisa dia ngajarin Nabi Muhammad SAW sesuatu? Wa hadza lisanun arabi arabiyyun mubin. Dan ini adalah Al-Qur'an, ini adalah bahasa dari bahasa Arab yang sangat jelas. Ai wa hadzal Qur'an dzu balaghatin. Al-Qur'an ini memiliki tingkat sastra yang tinggi. Ya. Arabiyatin wa bayanin wadihin. Ya, kemudian dan penjelasan yang sangat pria yang memiliki kefasihan dalam bahasa Arab, wa qadatul balaghah, dan kalian adalah panglima-panglimanya ilmu balaghah, yaitu ilmu sastra Arab. Nah, ya. Kemudian mayustafadu min al-ayat, yang bisa diambil faedah dari ayat ini adalah, kata Syekh, yustafadu min hadhil ayati, diambil faedah dari ayat ini adalah, ya, diambil ayat faedah dari ayat yang mulia ini al-karimah, isbatu annal qur'ana munazzalun min indillahi ta'ala, yaitu isbat, penetapan bahwa Al-Qur'an diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahu kalamuhu, dan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamnya jalla wa ala, la kalamu ghairihi, bukan ucapan selainnya, minal malaikati, dari kalangan malaikat, awil basyari, atau manusia. Wa raddu ala man za'ama annahu kalamun makhluqun. Dan juga dari bab ini kita bisa ambil faedah atau dari berbagai ayat ini, ya, ala man za'ama, bagi siapa saja yang menyangka, annahu kalamun makhluk, bahwa Al-Quran tersebut adalah kalam makhluk. Wa fil ayati aidan, dan dalam ayat yang mulia ini juga terdapat, ya, penetapan isbatul uluwi lillah, penetapan sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna al-insan la yakunu illa min a'la. Karena yang namanya menurunkan itu tidaklah melainkan dari sesuatu yang paling tinggi kepada yang di bawah. Ini namanya baru inzal. Sebagian orang di Indonesia setiap malam 17 Ramadan merayakan apa namanya? Nuzul Quran. Al-Quran turun. Al-Quran dari sisi siapa? Jibril atau Allah? Allah. Berarti Allah di tinggi di atas. Ya, saya cukup dulu ya. Saya mulai ngantuk. Pelajaran ini kalau ngantuk bahaya. Bisa salah nanti. Ya, ada yang mau ditanya enggak? Ya, silakan. Pak Martono.